semua, semuanya tanpa terkecuali ya. Yang sebelah kiri, tak sapa semuanya. Dari yang duduk, tak sapa semuanya. Kau cintai dunia, tapi ingat suatu saat kau kan meninggalkannya. Baik ataupun jahat, lurus ataupun sesat, yang pasti kau akan mati juga. Berbuatlah apa yang engkau suka, tapi ingat semua itu kan ada balasannya. Sekarang atau lusa, tua ataupun muda, yang pasti kau akan mati juga. Lombok tambah api. Di geng kembali nyebal apa? Ramayana Rendis. Suatu saat kau kan meninggalkannya. Baik ataupun jahat, lurus ataupun sesat, yang pasti kau akan mati juga. Nyoba lama digang kembali. Kondang digang kembali yuk. Duduk malu bagus kayaknya. Kau cintai dunia, tapi ingat suatu saat kau kan meninggalkannya. Baik ataupun jahat, lurus ataupun sesat, yang pasti kau akan mati juga. Guys, longgo kabeh. Nek longgo tim keamanan tambahin lagi, Pak.